Domba. Oke, okay. Kita okay. akan melihat bagaimana goyang. Goyang pantura pentur. Dong, ajarin kita. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Siap, oke. Okay. Berondong tua. Aduh. Sama aja, mukanya kan pantura. Enggak, saya minta cuman hanya Eri Susan yang tapi close up mukanya. Wajahnya boleh. Close up. Ayo, ayo. Sedikit aja. Ini kan memang sedikit. Ada juga di negeri ini seperti itu. Ini bukan. Apa? Itu kan sebenarnya hanya sekedar memberikan contoh. Kalau nyanyi contoh. Dangdut enggak harus begitu. Iya, benar. Harus gimana? Contohnya enggak harus gimananya. Bukan, kalau muka itu hanya sebatas ini ekspresi. Apa sih? Bukan, soalnya kadang-kadang kalau ada sebagian penyanyi tuh... Contohin. Udah anggun, sesekali kayak gue anggun gitu serupis pantura terus. Sedikit aja. Man. Musik. Kaper, boleh kaper. Bareng, boleh. Berondong-berondong tua. Ayo. Itu emang ada di ini. Sebentar aku mau ngomong. Eri kalau gitu mukanya mupeng banget. Iya, iya, iya. Oke, kita juga bisa. Aja makanan. Musik dikit aja. Bukan. Bukan kena sedikit. Coba dong. Risma, penonton semua Risma, gimana? Risma sendiri. Gue yang pantura. Oh iya, iya. Risma dulu. Risma ayo. Dulu. Gak usah pakai nyanyi. Gak usah pakai nyanyi. Musik. Goyang pantura. Dina lo nyanyirin. Bang, kurang, lagi enak-enak bang, kenapa di stop sih bang?